supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita semua, baik itu orang-orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang kaya harta, bukanlah orang yang punya jabatan yang tinggi, bukanlah orang yang rupawan dan cantik, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Di dalam ayat ini Al-Imam At-Tabari rahimallahu taala menafsirkan, kata beliau, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menafsirkan di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikenal dengan Turjumanul Quran, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan karamud dunya al-ghina wa karamul akhirah at-taqwa. Mulianya seseorang di dunia adalah karena kaya, namun mulianya seseorang di akhirat karena takwanya. Berarti ukuran kemuliaan itu bukanlah ditimbang dari ukuran harta, tapi ukuran orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Alusi pernah mengatakan ayat ini, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 ini, berisi larangan untuk saling berbangga dengan keturunan. Dan beliau mengatakan sesungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara kalian di sisi Allah di dunia maupun di akhirat adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jika kalian ingin saling berbangga, saling berbanggalah dengan takwa kalian. Bisa dilihat di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Bahkan di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit juga disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagaimana disebutkan dalam ayat, yaitu ada yang berasal dari non-Arab dan ada yang Arab. Hal ini bertujuan supaya kalian saling mengenal satu dan yang lainnya, walaupun berbeda keturunan. Maka janganlah kalian mengklaim berasal dari keturunan yang lain. Jangan pula kalian berbangga dengan mulianya nasab bapak atau kakek-kakek kalian. Salinglah mengklaim siapa yang paling mulia dengan takwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak, jangan pernah berbangga dengan kekayaan yang dia miliki, karena kemuliaan bukan letaknya pada harta, tapi kemuliaan letaknya pada ketakwaan. Disebutkan di dalam banyak hadis bahwa semulia-mulia manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi akramu? Qala, akramuhum 'inda Allah atqakum. Qalu, laysa 'an hadha nas'aluka. Qala, fa akramu an-nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Qalu, laysa 'an hadha nas'aluka. Qala, fa'an ma'adin al-arabi tas'aluni. Qalu na'am. Qala, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling mulia?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka." Orang tersebut berkata lagi, "Bukan itu yang kami tanyakan. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabiullah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari kekasihnya." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab orang tersebut, berkata lagi, "Bukan itu yang kami tanyakan. Apa dari keturunan Arab?" Tanya beliau. Mereka menjawab, "Iya betul." Beliau bersabda, "Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika dia itu faqih dalam agama." Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian." Di dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut dari Abu Dar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Undur fa innaka laysa bi khairin min ahmara wala aswada illa an tafdhulahu bittaqwa." Lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau orang yang berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa. Berarti bukan kulit putih membuat kita mulia, bukan pula karena kita keturunan darah biru, bukan pula karena kita keturunan Arab, bukan pula karena kita keturunan anak konglomerat. Akan tetapi yang membuat kita mulia adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran tentang ayat yang mulia ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita renungkan serta kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa ketakwaan itu bukan letaknya karena tingginya jabatan, bukan letaknya karena kekayaan, bukan letaknya karena punya wajah yang cantik dan rupawan, tetapi kemuliaan itu adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.